menghafalkan, menghafalkan hadis. Yang kemarin belum baca. Siapa yang belum baca? Nah, ini siwar, jamian. Endal kibar jamian. Saya masuk pada berikutnya. Al-muhafadzah 'alal amal, menjaga amalan-amalan. Bagaimana bentuk penjagaan seperti ini? Ia dilakukan dengan cara al-istimrar, terus menerus menjaganya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menyatakan, "Ahabbul a'mal ila Allah adawamuha wa in qalla." Seutama atau amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dilakukan dengan terus-menerus walaupun sedikit. Kemudian disebutkan di situ satu hadis, hadis Abdullah bin Amr bin As, rawal Bukhari Muslim. Rasulullah menyatakan, "Ya Abdullah, la takun misli fulan, innahu kana yaqumu al-lail wa fataraka qiyam al-lail." Wahai Abdullah, jangan kau seperti fulan, karena sungguhnya fulan itu melakukan qiyamul lail, kemudian setelah itu meninggalkan qiyamul lail. Nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, dan kita mengetahui bahwa Abdullah bin Amr bin As setelah mendapat nasihat ini betul-betul rajin beribadah kepada Allah sehingga dijuluki sebagai abidus sahabah, ahli ibadahnya para sahabah. Di antara bentuk ahli ibadahnya, Abdullah bin Amr bin As, wa ikanu, nam, kana yakum bil lail. Senantiasa dia melakukan salat tahajud, kumul lail. Wa idan kana yasumun nahar. Dia terus berpuasa di siang hari. Wa idan kana yakhtim al-Qur'an fi kulli yawm. Perkara disebutkan bahwasanya dia itu khatam al-Qur'an setiap harinya itu dua kali. Ini ahli ibadahnya Abdullah bin Amr bin As. Dia terus menerus qiyamul lail, siang hari berpuasa, dan setiap harinya bisa khatam al-Qur'an sebanyak dua kali. Ini tentunya bagi kita sangat berat. Nah, jangankan dua kali, jadi kalau sehari membaca dua juz atau tiga juz, ini sudah luar biasa bagus. Nah, sudah banyak. Bagaimana kalau mengkhatamkan sampai membaca berarti 60 juz. Nah, kali dua, 30 kali dua, berarti 60 juz. Ini sangat banyak. Kemudian qiyamul lail, Allah sudah wasiatkan dalam Al-Quran di banyak tempat. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, qumil lail illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. separuh malamnya atau kurangi dari itu sedikit. Auzid alaihi waradil Quran tartila, atau tambah dari itu dan baca Al-Quran dengan tartil. Kita lihat di awal surah Al-Muzzammil ini bahwa qiyamul lail itu menjadi perkara wajib. Namun setelah itu di akhir pada surah Al-Muzzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa dha'ifatu min alladhina ma'ak ila akhir al-ayah. Dari sebelumnya perkara wajib, setelah itu menjadi sunnah. Demikian pula dalam surah Al-Isra, minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa iya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam hendaknya engkau melakukan salat tahajud, mudah-mudahan ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah membangkitkan dirimu ke tempat yang terpuji. Demikian pula di antara ciri orang yang masuk surga, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika musinin kanu qalilan min al-laili ma yahjaun wa bil asari hum yastaghfirun. Ciri orang masuk surga di antaranya melakukan qiyamul lail. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa masuk surga dan mata air-mata air. Akhidina ma'atahum rabbuhum, mereka mengambil anugerah yang Allah berikan kepada mereka, karunia yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dhalika musinin, karena sebelumnya mereka itu senantiasa melakukan perbuatan yang baik itu di dunia. Kanu qalila min al-laili ma yahjaun ay ma yanamun, wa mereka itu di malam hari sedikit tidurnya, digunakan untuk qiyamul lail. Wa bil asari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanakan ciri orang bertakwa dan ciri orang-orang yang masuk surga adalah mereka-mereka yang senantiasa melakukan qiyamul lail. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Artinya apa? Mereka tidak banyak tidur. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dan berdoa takut dan mengharapkan tamak, menginginkan betul-betul karunia Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dengan apa yang kami rezekikan kepada mereka itu, mereka berusaha menginfakkan. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan anjuran qiyamul lail di surah Al-Muzzammil dan di akhir surah Al-Muzzammil di surah Al-Isra, demikian pula di surah Adz-Dzariyat dan juga di surah As-Sajdah. Nah, kemudian terkadang seorang untuk melakukan qiyamul lail dibutuhkan ta'awun, tolong-menolong satu dengan lain. Kan terkadang seorang tidak bisa bangun malam. Jika sudah tidur ya sudah. Karena ditendang pun tidak bangun. Karena mungkin kehujanan juga tidak bangun. Wahakala. Sehingga dibutuhkan ta'awun. Coba lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kana tarakahu wa aliyya. Nah, tarakahu wa aliyya. Tarakah. Dia mengetuk. Membangunkan Fatimah dan juga Ali. Kemudian mengatakan ala tu salian, kenapa engkau tidak melakukan salat? Ini Rasulullah SAW berusaha membangunkan menantunya dan juga anaknya sendiri untuk apa? Untuk qiyamul lail. Demikian pula hadis Abi Hurairah yang ma'ruf rahimallahu imra'an qama minal lail wa iqadha ahlah wa in abat nadhaha fi wajhihal ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail wa iqadhat ahlaha wa in aba nadhahat fi wajhihi al ma rahimallahu imra'an. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki. Qamat minal lail, bangkit melakukan qiyamul lail. Wa ayqadha ahlah, dan bangunkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, kalau di sini berarti diartikan istri. Wa in abat, kalau istrinya enggan tidak mau qiyamul lail, nadhaha fi wajhal ma, ia pun nadhah, dia memercikkan demikian. Fi wajhal ma, ke wajahnya air, memberikan air biar bangun. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang perempuan, seorang istri, qamat minal lail, yang bangun malam salat tahajud. Wa iqadat ahlaha, dan membangunkan suaminya. Wa in aba, kalau suaminya enggan, nadhaha, nadhahat fi wajhi alma, ia pun mercikan air ke wajahnya. Dari sini ada sunnahnya dia untuk mercikan air ke wajah seorang tatkala dirinya dalam keadaan tidur dan tidak melakukan qiyamul lail. Perhatian Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takum misli fulan, innahu kana yakum minal lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan, karena sungguhnya dia melakukan qiyamul lail, setelah itu meninggalkan qiyamul lail. Ini bentuk peringatan. Peringatan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, sehingga menjadikan dirinya semangat. Dan lewat juga Rasulullah mengingatkan kepada Abdullah bin Umar, Umar rajul Abdullah, lau kana yakum minal lail, sebagus-bagus seorang adalah Abdullah, seandainya dia melakukan qiyamul lail. Qala Salim, kana Abdullah la yaminal lail, la yanamu minal lail illa qalila. Oleh itulah Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, beliau tidak tidur di malam hari kecuali sedikit. Tidur di malam harinya sedikit digunakan untuk melakukan qiyamul lail. Kalian kita lihat juga bagaimana praktek para sahabat terdahulu. Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abbas, dan lain-lainnya, mereka berupaya untuk melakukan qiyamul lail. Dan juga kita lihat para tabi'in seperti Urwah bin Zubair, yang sebutkan Urwah bin Zubair tidak pernah meninggalkan qiyamul lail kecuali pada hari dipotong kakinya yang sebelah kiri. Itu pun dia tetap berupaya membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan sebutkan Syu'bah, kana qiyamul lail kanahu kal jidd. Dia itu melakukan qiyamul lail seakan seperti pohon kurma yang tidak bergerak melakukan qiyamul lail. Wa hakadha dabu salafis salihin, terus menerus salafus salihin itu melakukan perkara ini tadi. Kemudian kalau kita mungkin tersibukkan dengan pelajaran atau yang lain dan tidak bisa bangun di malam hari, bisa witir sebelum tidur. Naam. Qad kana qad atara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalihi wa usatihi wa akhirihi. Man taha witruhu ila sahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir terkadang di awalnya, kan di pertengahan, kadang di akhir dan habis. Nah, witirnya pada waktu sahur. Nah, mengakhiri witirnya pada waktu sahur. Dari sini menunjukkan bahwa tidak mengapa kalian melakukan qiyamul lail selesai isya langsung qiyamul lail ataupun di pertengahannya dan juga di akhir malam. Dan berakhir witir itu pada waktu sahur. Abdullah bin Umar menyebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, salatul lail matna matna wa idza khashiya alaikum subh salli raka'ah. Salat malam itu dua-dua. Jika kalian itu khawatir masuk subuh, maka hendaknya melakukan salat satu rakaat. Nah, apa yang terakhir tadi Ismail? Kalau khawatir subuh bagaimana tadi? Tidak perhatian. Apa yang terakhir? Witir satu rakaat. Kaifiyah. Tata cara melakukan qiyamul lail beraneka ragam. Jadi terkadang di para ulama sendiri juga berselisih pendapat. Kalau jumhur ulama ini diterapkan oleh Umar bin Khattab, qiyamul lail di 23. Imam Malik menyebutkan qiyamul lail itu 36 rakaat belum witirnya. 36 rakaat. Nah, Al-Aswad bin Yazid menyebutkan 46 rakaat belum witirnya. Kemudian juga Hadis Aisyah disebutkan bahwasanya qiyamul lail itu 11 rakaat. Semuanya disebutkan karena SAW lajid fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaat. Fayusalli arba'an falatas alantulihinna wa husnihin. Thumma yusalli arba'an falatas alantulihinna wa husnihin. Thumma yusalli thalatan. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah di bulan Ramadan ataupun bulan yang lainnya dari 11 rakaat. Beliau melakukan 4 rakaat. Jangan kau tanya tentang panjang dan baiknya. Setelah itu beliau melakukan 4 lagi. Jangan kau tanya tentang panjang dan baiknya. Setelah itu melakukan 3. Itu tata caranya disebutkan tadi. Hayy Abdullah bin Umar 2, 2, 2, witir 1. Hayy Aisyah 4, 4, 3. Ada juga hadis Aisyah yang lain. Karena SAW yutir bi tis rakaat. Maka witir 9 rakaat. Fa'il istaminah dan duduk pada rakaat yang ke-8. Ini tercara, ada 9. Wa hadis Abi Hurairah hadis juga. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 13 rakaat. 13 rakaat. Bahwa beliau melakukan salat malam itu sebanyak 13 rakaat. Berarti tegur. Kemudian para ulama menyebutkan bagaimana katanya 13, katanya 11. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Yang 11 itu tidak disebutkan 2 rakaat yang ringan. Adapun yang 13 disebutkan 2 rakaat yang ringan sebelum sholat yang panjang. Kan Rasulullah itu alaudha yakumin lail iftataha as-salah bira'atain khafifatain. Rasulullah SAW ketika hendak melakukan qiyamul lail, maka beliau melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Ini hadis Abi Hurairah. Dari sini tidak ada perselisihan antara 11 dan 13. Dan ini yang kita ambil yang paling kuat, 11-13. Adapun mereka yang mengatakan secara mutlak sholatul lail masna-masna, terus silahkan. Yang penting 2 rakaat sampai sepuas-puasnya. Nah, ini juga yang diterapkan yang berkaitan dengan 23, baik itu yang di Masjid Nabawi ataupun di Masjid Baitillah, itu di Ka'bah. Diterapkan sebanyak 23. Kemudian juga kita sebutkan tadi bahwasanya min kulail kulail qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalihi wa usatihi wa akhirihi wa antaha witruhu ila sahar. Setiap malam Rasulullah SAW witir. Kemudian witirnya di awal ataupun di pertengahan ataupun di akhir, dan selesai witir pada waktu sahur. Jadi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an berkaitan bahwa beliau menasihatkan kepada Abu Hurairah, "Usani khalili bi salas an asum hatta iya min kulli syahr wa an utir qabla an anam wa ra'ati duha." Kekasihku yaitu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada saya dengan tiga hal. Yang pertama agar aku berwitir, salat witir sebelum aku tidur. Kemudian yang kedua, yang pertama untuk puasa tiap harinya. Jadi tiga hari tiap bulannya. Yang kedua witir sebelum tidur. Dan yang ketiga adalah melakukan dua rakaat duha. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil bahwa witir tidak harus di akhir. Walaupun yang paling bagus itu di akhir malam. Nah, mantami ayakum bi akhir lail. Nah, falyafal. Para siapa yang ingin melakukan di akhir malam, maka hendaknya melakukan. Wadzalika afdal, yang demikian itu lebih utama. Jadi witir di akhir. Nah. Jadi sebutkan tadi bahwa hendaknya dilakukan secara kontinu, istiqomah. Karena Rasulullah SAW ida marido nam ida fatau salam min alayyim al marid amin maud au ghairihi yusalli bin nahar sintai asarokah. Rasulullah SAW kalau tidak melakukan qiyamul lail, bagaimana cara melakukannya? Beliau melakukan di siang hari sebanyak 12 rakaat. Jadi kalau seandainya kita ketiduran di malam hari karena sakit ataupun ketiduran, maka bisa melakukannya. Jadi selesai dari kapan dimulai terbit matahari sampai nanti qabla zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Ini waktu yang kita bisa gunakan untuk melakukan apa yang kita ketinggalan di malam hari, yaitu salat malam. Dilakukan di siang hari sebanyak 12 rakaat. Kalau memang tidak mampu, dengan semampunya. Dengan niatan untuk apa yang telah kehilangan atau ketinggalan dilakukan di malam hari. Tapi ini nasihat-nasihat Rasulullah SAW sangat berharga kepada kita. Karena ya namanya kita beramal untuk kita sendiri. Kullu amal ibn Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajiz bihi. Setiap amal ibnu Adam itu untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa untuk saya, dan saya akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan qiyamul lail, kita baca Al-Qur'an, kita berinfak, semua untuk diri kita sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik falyamunna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya memuji kepada Allah, dan barang siapa mendapatkan dari dirinya itu selain daripada kebaikan, yaitu kejelekan, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Nah, ini sekali lagi di awal dibutuhkan juga ta'awun. Jadi kalau emang tidak bisa bangun, mungkin minta kepada temannya, tolong bangunkan saya pada jam sekian. Nah, istri juga membantu kepada suaminya, suami membantu istrinya, membantu kepada anaknya atau menantunya, sehingga selesai melakukannya. Dan kepada orang lain seperti Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Amr bin As, sebagai nasihat-nasihat untuk kebaikan. Ada bentuk cintaan seorang muslim kepada yang lainnya, bagaimana? Menginginkan orang lain itu mendapat kebaikan, sebagaimana dirinya juga ingin mendapat kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Taibillahu nasib.